Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله إخواني وأخواتي في الدين yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama kali, marilah kita berusaha menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah, menjadi hamba-hamba yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua perintah ini, perintah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Maka ingatlah oleh kalian aku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, adzkurkum, niscaya aku akan mengingat kalian. Waskuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah menjadi hamba-hamba yang kufur, hamba-hamba yang mengingkari kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan. Inilah dua perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menjelaskan tentang bagaimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah kepada orang-orang yang beriman, bahkan perintah kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Perintah supaya menjadi orang-orang yang bersyukur dengan mewujudkan amalan-amalan salihat. Sehingga dijelaskan oleh para ulama, inilah hakikat seorang bersyukur kepada Allah, yaitu menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan-amalan ibadah-ibadah yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan kepada para rasulnya, Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihat. Wahai segenap para rasul, makanlah kalian minat tayyibat, dari makanan-makanan yang baik. Wa'malu salihat, dan kerjakanlah oleh kalian amalan-amalan salihah. Barakallahu fikum. Inilah yang dimaksud dengan bersyukur, sehingga bukan hanya sekedar diucapkan dengan lisan-lisan kita tanpa dibarengi dengan amalan-amalan salihat. Sekali lagi, syukur itu harus dibarengi dengan amalan-amalan salihat. Ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada sebuah risalah yang berjudul Sarhu Usulil Iman. Penjelasan tentang pondasi-pondasi keimanan. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui bahwasannya agama Islam, tatkala seorang itu benar-benar berpegang teguh dengan Islam, menjalankan sesuai apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, Allah akan menolongnya dan Allah akan memenangkannya di atas musuh-musuhnya. Ini tatkala barakallahu fikum hamba tadi benar-benar berpegang teguh dengan Islam, mengamalkan agama sesuai yang diajarkan, sesuai yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah menyatakan di dalam surat Saff atau As-Saff ayat yang ke-9. Allah menyatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus rasulnya bil huda, dengan petunjuk dan agama yang benar. Liyudhhirahu 'ala dini kullih, itu untuk menang di semua agama yang ada. Walau karihal musyrikun, walaupun mereka orang-orang musyrikun membencinya. Barakallahu fikum. Kemudian kita memasuki bab yang baru. Disebutkan oleh beliau bab berikutnya, Asasul Aqidatil Islamiyah. Pondasi-pondasi akidah Islamiyah. Kata beliau, ad-dinul islami, agama Islam, kama sabaqah, sebagaimana yang telah lewat, telah dijelaskan oleh Syekh, akidatun wa syari'atun, mencangkup di dalamnya urusan akidah, mencangkup di dalamnya urusan syariat. Waqad asharna ila shay'in min syara'ihi wa dzakarna arkanahu allati tu'tabaru asasan li syara'ihi. Dan kata beliau, telah kami sebutkan sedikit tentang syariat-syariatnya, dan juga beliau telah menyebutkan pada pembahasan sebelumnya tentang rukun-rukunnya, yang ini merupakan tu'tabaru asas, yang ini adalah merupakan pondasi. Rukun-rukun Islam itu merupakan pondasi syariat Islam. Sekarang kata beliau, amal aqidatul islamiyah, adapun yang dimaksud dengan akidah islamiyah, fa asasuha, adapun asasnya, pondasinya adalah al-imanu billahi, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah, wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi beriman kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir beriman kepada hari akhir, wal qadari khairihi wa syarrihi dan beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang jelek. Ini merupakan asas keimanan. Maka di sini kita perlu mengkaji, mempelajari tentang pondasi-pondasi keimanan dengan benar. Bagaimana kita beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasulnya, beriman kepada hari akhir, serta beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang jelek. Ini pondasi keimanan yang sangat penting. Sehingga jangan sampai barakallahu fikum kita mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, akan tetapi dengan keimanan yang tidak benar. Barakallahu fikum. Qad abliya wa qad dalla ala hadhil asasi kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan tentang asas atau pondasi keimanan ini, yang pertama adalah kitabullah, Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, adalah petunjuk rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang menunjukkan tentang pondasi keimanan, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang dalil dari Al-Quran Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah 177. Allah nyatakan di dalam ayat tersebut, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriki wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wa nabiyyin. Allah sebutkan bukan yang namanya suatu kebaikan engkau menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah barat dan ke arah timur, akan tetapi yang namanya albir, yang namanya suatu kebaikan, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab, dan beriman kepada an-nabiyyin, para nabi. Di dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-49 Allah sebutkan, inna kulla syai'in khalaqnahu bil qadar. Sesungguhnya segala sesuatu, kata Allah, kami ciptakan dengan takdir. Barakallahu fikum. Ini dalil tentang asas keimanan, pondasi keimanan minal Qur'anil Karim, dalil dari Al-Qur'an. Kemudian kata beliau, fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil dari sunnah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mujiban li Jibril hina sa'alahu 'anil iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab terhadap malaikat Jibril tatkala Nabi ditanya tentang keimanan. Maka Nabi menyatakan iman itu adalah al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi kata Nabi tatkala ditanya oleh malaikat Jibril tentang keimanan, asas-asas keimanan, pondasi keimanan, Nabi menyatakan iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang jelek. Ini dalil dari sunnah tentang asas keimanan, tentang pondasi keimanan. Ayol mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Maka sekarang di sini Syekh Muhammad ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala akan menjelaskan kepada kita tentang perincian satu persatu di dalam memahami asas keimanan. Maka yang pertama kata beliau, al-imanu billahi ta'ala. Yang pertama adalah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau menyebutkan al-imanu billahi yatadhammanu arba'atu umur. Yang namanya beriman kepada Allah meliputi di dalamnya empat perkara. Sehingga yang namanya beriman kepada Allah itu bukan hanya sekedar yakin. Bukan sekedar eling. Ya. Karena ada yang meyakini iman itu sing penting eling. Ya. Eling. Ya. Karo sing gawe urip. Ya. Cukup. Ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Sehingga kadang-kadang menjadi logo di mobil. Eling lan waspodo. Ya. Ini sudah cukup katanya untuk sangu hidup di alam dunia. Nah ini jangan sampai kita terbawa yang seperti ini. Yang penting kan kita eling. Ya, emut. Ya. Tidak mabok artinya berarti ya. Ya. Seperti itu. Maka dijelaskan oleh para ulama. Setelah menggali mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka para ulama menyimpulkan yang namanya beriman kepada Allah meliputi di dalamnya empat perkara yang harus kita imani. Sehingga tatkala salah satunya ditolak berarti keimanannya batil. Keimanannya salah. Al-awalu yang pertama yang wajib untuk kita imani adalah al-imanu biwujudillahi ta'ala. Mengimani tentang wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga ditolak oleh sebagian ahlul bid'ah. Mereka mengingkari tentang wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kata mereka kalau kita meyakini tentang adanya wujud Allah, berarti nanti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maka ahlus sunnah menetapkan tentang wajibnya mengimani wujudullah, wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, wa qad dalla ala wujudihi. Abad ada pun dalil yang menunjukkan wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah dalil secara fitrah. Dalil yang menunjukkan tentang wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dalil secara fitrah. Karena fitrah manusia, selagi fitrahnya itu selamat, baik, itu barakallahu fikum akan mengimani tentang wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tatkala mengingkari berarti fitrahnya telah kemasukan virus. Ya, virus yang batil. Kemudian yang berikutnya dalil yang menunjukkan tentang wujud Allah subhanahu wa ta'ala adalah dalil secara akal. Yang ketiga adalah dalil secara syar'i. Yaitu minal kitab wa sunnah, dalil dari Al-Quran dan sunnah. Dan yang keempat adalah dalil secara al-his, rasa. Ya. Ini empat dalil yang menunjukkan tentang adanya wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau sampai menolak, berarti fitrahnya rusak, akalnya rusak, tidak tahu Al-Quran wa Sunnah, rasanya juga rusak. Sekarang akan dijelaskan satu persatu. Amma dilalatul fitrati ala wujudihi. Adapun dalil secara fitrah tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Fa inna kulla makhluqin qad fatara 'alal imani bi khaliqihi. Adapun dalil secara fitrah tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya setiap makhluk, kita semua makhluk, itu barakallahu fikum telah Allah ciptakan di atas fitrah, mengimani tentang Al-Khaliq sang pencipta, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah menciptakan kita semua, fitrahnya pada dasarnya, itu alal iman, di atas keimanan, mengimani bi khaliqihi tentang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi sabqi tafkirin aw ta'lim, tanpa didahului untuk memikirkan atau mempelajari. Maknanya, kalau seandainya orang tersebut tidak mengkaji, fitrah selagi itu tidak rusak, itu sudah meyakini mengimani kalau di sana ada Al-Khaliq sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini fitrah. Barakallahu'alaikum. Wa la yansarifu an muqtada hadihil fitrati ila man tara'a ala qalbihi ma yusrifuhu anha. Maka tidak ada yang bisa merubah fitrah tersebut kecuali tatkala masuk ke dalam hatinya sesuatu yang merubah fitrah tadi. Berarti fitrahnya kemasukan virus. Fitrahnya kemasukan syubhat. Kemasukan penyakit. Karena Nabi SAW telah menyebutkan di dalam hadis Indal Bukhari yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi menyatakan, "Ma min mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisani." Rawahul Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang anak yuladu 'alal fitrah, itu dilahirkan di atas fitrah. Tidaklah seorang itu dilahirkan kecuali di atas fitrah. Sehingga setiap anak yang dilahirkan, fitrahnya barakallahu fikum di atas keimanan bi khaliqihi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, fa abawahu, kedua orang tuanya, pengaruh tarbiyah orang tuanya yang menyebabkan fitrahnya berubah menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Ini yang menyebabkan, atau diantara yang menyebabkan fitrah seorang anak itu berubah. Ghalibnya seringnya adalah karena tarbiyah dari kedua orang tua. Sehingga tatkala orang tua mentarbiah dengan tarbiah kesyirikan, dengan tarbiah-tarbiah khurafat, kejawen, lama-kelamaan fitrah anak tersebut pun akan berubah. Barakallahu fikum. Maka secara ghalib yang menyebabkan rusaknya fitrah seorang anak adalah tarbiah, pendidikan yang dilakukan oleh orang tua. Yang kedua, barakallahu fikum, yang kedua yang menyebabkan rusaknya fitrah seorang anak adalah albi'atu munharifah. lingkungan yang tidak baik. Ini yang kedua. Yang merubah fitrah seorang anak menjadi rusak. Ya. Adalah albi'atu almunharifah. Lingkungan yang tidak baik. Baik dari lingkungan yang sekupnya kecil. Lingkungan dalam rumah tangga. Tidak diterapkan, tidak diwujudkan, tidak nampak dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan Islamiyah, kehidupan di atas sunnah tidak kelihatan. Ini sangat berpengaruh barakallahu fikum pada tarbiyah anak. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang merusak fitrah seorang anak adalah ad-du'atu dalal. Da'i-da'i yang mengajak kepada kesesatan. Sehingga para ulama ahlus sunnah wal jamaah mereka berusaha menjauhkan anak-anak mereka dari da'i-da'i munharifah. Dari da'i-da'i yang mengajak kepada barakallahu fikum kesesatan. Kenapa mereka sangat hati-hati? Karena ini yang akan merusak fitrah seorang anak. Kemudian selanjutnya. Selanjutnya disebutkan. Ini dalil secara fitrah. Bahwasanya fitrah manusia itu mengimani tentang wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang yang kedua. Dalil yang menunjukkan tentang wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah dalil secara akal. Dalil secara akal. Ini yang kedua. Adapun kata beliau, wa amma dilalatul aqli ala wujudillah. Adapun dalil secara akal tentang wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Fali anna hadihil makhlukati. Sabiquha wa lahiquha la budalaha min khaliq awjadaha idh la yumkinu antujada nafsaha binafsiha wa la yumkinu antujadu sadfatan. Kata beliau, adapun dalil secara akal ala wujudillah tentang wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya makhluk-makhluk yang ada ini, sabiquha yang telah lewat, walahiquha atau yang akan datang. Ini pasti akal akan mengatakan pasti di sana ada yang mencipta. Ada yang mengadakan. Tidak mungkin makhluk tersebut menciptakan diri mereka sendiri. Gak mungkin, ya. Langit mencipta langit sendiri. Bumi mencipta bumi sendiri. Gak mungkin. Ini secara akal. Ya. Pasti akal mengatakan mesti ada yang mencipta. Gak mungkin tiba-tiba. Ya. Atau barakallahu fikum. Wala yumkinu antujada sadfatan. Juga tidak mungkin muncul secara tiba-tiba. Tanpa ya yang mencipta. Mesti ada yang mencipta. Ini secara akal. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Kalau akal pasti mengatakan demikian. Selagi akalnya itu sehat. Pasti dia akan meyakini bahwasanya adanya bumi yang penuh dengan isinya langit. Begitu juga dengan penciptaan yang sangat rapi, maka pasti di sana barakallahu fikum, ya, di sana ada sang pencipta, ada yang menciptakannya. Tidak mungkin ya, muncul secara tiba-tiba, enggak ada yang mencipta, atau yang kedua menciptakan diri sendiri. Enggak mungkin. Karena makhluk sebelum dicipta enggak ada. Bagaimana dia akan menciptakan diri sendiri? Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quran dalil secara akal ini. Ya. Kata beliau, wa qad zakarahu Allah Ta'ala hadha dalila. Kata beliau, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan dalil akli ini. Wal burhanul qat'i, bukti yang sangat kuat tentang adanya pencipta alam semesta ini. Allah sebutkan di dalam surat At-Tur ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka dicipta tanpa sesuatu ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ya. Perhatikan di sini, apakah mereka khuliqu dicipta min ghairi syai'in tanpa sesuatu? Am humul khalikun, apakah mereka yang menciptakan diri sendiri, mereka sendiri? Ya'ni annahum lam yukhlaqu min ghairi khalikin, bahwasanya mereka tidak mungkin dicipta tanpa pencipta. Wala humul ladzina khalaqu anfusahum, juga tidak mungkin mereka itu menciptakan diri mereka sendiri. Gak mungkin langit menciptakan langit, bumi menciptakan bumi. Gak mungkin, karena sebelum ada Adam, sebelum dicipta oleh Allah, gak ada. Barakallahu fikum. Maka dari sini akal pasti akan mengatakan fata'ayyana an yakuna khalikuhum huwallahu tabaraka wa ta'ala. Maka kalau sudah seperti itu, bisa dipastikan bahwasanya penciptanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, walihada, oleh sebab ini, lama sami'a Zubair ibn Mut'im. Oleh sebab ini, tatkala Zubair bin Mut'im mendengar ayat tadi dalam surat At-Tur ayat yang ke-35. Tatkala Zubair ibn Mut'im mendengar ayat tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u surat At-Tur, membaca surat Tur. Wa balagha hadhihi al-ayah. Nabi membaca surat Tur sampai ayat yang tadi saya baca. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Sampai ayat itu Zubair bin Mut'im mendengar. Am khalaqus samawati wal arda bala yuqinun. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Apa yang terjadi tatkala Zubair bin Mut'im mendengar ayat ini, yang mana disebutkan waktu itu Zubair bin Mut'im yauma idzin musyrikan. Waktu itu masih dalam keadaan apa? Musyrik. Tatkala mendengar ayat tadi, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka dicipta tanpa sesuatu? Apakah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Kata Zubair bin Mut'im yang waktu itu masih musyrik, belum masuk Islam. Qada qalbi an yathira. Wadhalika awalu ma waqara al-imanu fi qalbi. Kata Zubair bin Mut'im, hampir-hampir hatiku an yathira, hampir terbang. Kata Zubair bin Mut'im, kaget. Baru teringat. Maka waktu itu pula awal kali keimanan itu menancap di dalam hatiku. Tatkala mendengar ayat tadi, yang tadinya musyrik, menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tatkala mendengar satu ayat ini yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Zubair bin Mut'im langsung kaget. Sampai Zubair bin Mut'im menggambarkan seakan-akan hati saya itu copot terbang. Baru tersadar. Dan waktu itulah mulai tertancap keimanan di dalam hati Zubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu. Inilah dalil secara akal. Dalil secara akal barakallahu fikum. Yang menunjukkan tentang adanya wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya wa amma dilalatu syar'i, adapun dalil secara syar'i yaitu minal kitab wa sunnah ala wujudillah, tentang wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala, sangatlah banyak. Kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit kepada para nabi dan para rasul, semuanya tangtiku bidzalik, membicarakan tentang demikian itu. Itu membicarakan tentang Allah, tentang wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang dalil atau bukti yang keempat tentang adanya wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma adillatul his, adapun dalil secara rasa. Jadi diraba secara rasa, ini ada nih Allah. Ada ala wujudillahi subhanahu wa ta'ala, tentang wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min wajhaini, dari dua sisi. Ahaduhuma, salah satunya. Sisi yang menunjukkan di sana ada wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Annana nasma'u wa nusyahidu min ijabati da'in. Bahwasanya kita mendengar dan kita menyaksikan tentang dikabulkannya doa-doa orang yang berdoa. Yeah. Ada orang berdoa, ya Allah minta dikabulkan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan di sana ada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghasil makrubin, ditolongnya orang yang dalam keadaan terjepit, ditolong oleh Allah. Iya. Maka kata beliau, ma yadulu dilalatan, ini semua dalil qati'atan yang sangat kuat, ala wujudihi, tentang adanya wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menyaksikan, kita mendengar dikabulkannya suatu doa. Ya. Dan ini banyak sekali kisah-kisahnya. Di antaranya Allah sebutkan di dalam surat Al-Anbiya tentang kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Wa Nuhan idh nada min qablu fastajabna lahu. Wa Nuhan, dan Nabi Nuh alaihi salam tatkala berdoa kepada Allah, maka kami mengabulkan doa tersebut. Begitu juga apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau melakukan istighatsah. Istighatsah niku napa? Istighatsah niku berdoa dalam keadaan terjepit. Itu namanya istighatsah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighatsah, Allah kabulkan. Bahkan Allah sebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-9, "Idh tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Tatkala kalian beristighatsah, berdoa meminta kepada Allah, maka Allah pun mengijabai, mengabulkan permintaan kalian. Ini bukti di sana ada Allah. Karena apa? Tatkala seorang mengangkat tangan berdoa kepada Allah, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Juga disebutkan fi sahih al-Bukhari, dan disebutkan di dalam sahih al-Bukhari, an Anas bin Malik, dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menceritakan. Di sini juga dalil bukti barakallahu fikum tentang dikabulkannya doa. Disebutkan inna a'rabiya dakhala yaumal jum'ah wa nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu. Disebutkan bahwasanya dahulu ada seorang a'rabiya atau a'rabian, seorang badui Arab bagian gunung. Dakhala yaumal jum'ah, masuk ke masjid pada hari Jumat. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhthubu, dan Nabi waktu itu sedang berkhutbah. Ini yang datang orang badui. Maka tatkala sedang berkhutbah langsung memanggil nama Nabi. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halaqal mala wa ja'al 'iyala. Fad'ullaha lana. Ya Rasulullah, halaqal mal. Harta-harta telah hancur karena kemarau panjang. usahanya orang-orang Arab apalagi Badui itu apa? Kambing, ya, angon kambing. Ya kalau kemarau panjang habis rumput, ya. Sehingga kata orang Badui halakal mal, harta-harta telah binasa. Waja'al iyal, keluarga telah kelaparan karena kemarau panjang. Fad'ullaha lana, maka berdoalah kepada Allah untuk kami supaya diturunkan hujan. Ini yang seperti ini boleh. Seorang meminta kepada orang yang saleh untuk didoakan kepada Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, fa rafa'a yadayhi. Nabi mengangkat kedua tangannya, wada'a, dan berdoa. Ini diantara adab di dalam berdoa. Adab di dalam berdoa yaitu mengangkat apa? Kedua tangan. Wasara sihabu amsal al-jibal. Maka kelihatan apa, nampaklah sihab yaitu mendung berjalan seperti gunung awan. Ini Nabi SAW baru berdoa. Tiba-tiba datanglah mendung berjalan seperti gunung. Falam yanzil an minbarihi hatta ra'aitul matara yatahadara ala lihyatihi. Kata Anas. Anas bin Malik menyebutkan, falam yanzilu, maka Nabi SAW belum turun dari mimbar, masih khutbah. Anas sudah melihat bahwasanya air hujan telah membasahi jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung didoakan. Langsung dikabulkan. Ini menunjukkan apa? Berarti menunjukkan di sana ada zat yang mengabulkan doa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan wa fi jum'ati tsaniyati, maka pada Jumat yang kedua, qamal a'rabi. Datang lagi orang Badui. Au ghairuhu, atau yang lainnya, ya, atau yang lainnya, au ghairuhu. Wa qala ya Rasulullah tahdamul bina wa gharaqal mala fad'ullaha lana. Maka datang lagi orang Badui mengatakan, ya Rasulullah, bangunan-bangunan telah hancur, harta-harta telah tenggelam. Karena apa? Satu minggu penuh hujan terus, ya, sehingga bangunan-bangunan hancur, ya, harta-harta pun pada binasa tenggelam. Maka kembali lagi minta kepada Nabi, berdoalah kepada kami, ya, supaya apa, hujan itu turun di sekelilingnya, di sekitarnya. Maka farafa'a yadayhi, maka Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan jangan mengenai kami. Fama yasiru ila nahiyati ilan farajat. Ya, kalau berdoa Nabi mengisyaratkan ke beberapa tempat, langsung seketika itu terang. Ya, ini bukti qat'iyah, bukti secara kuat tentang apa? Tentang wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu apa? Dikabulkannya doa orang yang berdoa. Wa mazalati ijabatu da'in amran mashhudan ila yaumina hadha liman sadaqa al-luju'a ila Allah ta'ala wa ata bi syara'itil ijabah. Dan yang namanya terkabulnya doa zalat, ya, terus menerus, ya, sampai sekarang ini kita melihat dikabulkannya suatu doa bagi mereka orang-orang yang benar-benar, ya, yasidqul luju' ila Allah, benar-benar dia menyandarkan dirinya kepada Allah dan mendatangkan syarat-syarat dikabulkannya doa. Ya, terpenuhi syarat-syarat dikabulkannya doa, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil secara rasa. Kalau di sana ada wujud Allah subhanahu wa ta'ala, kita melihat, kita merasakan dikabulkannya suatu doa. Sisi yang kedua, dalil secara rasa bahwasanya di sana ada wujud Allah subhanahu wa ta'ala, anna ayatil anbiya, bahwasanya tanda-tanda kenabian, alati itu sama al-mu'jizat, yang disebut al-mu'jizat. Wa yusahiduhan nas, dan yang seperti ini dipersaksikan oleh manusia. Aw yasma'una biha, atau yang seperti ini didengar. Burhanun qati'un ala wujudi mursilihim, bukti, dalil secara nyata tentang adanya yang mengutus mereka, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Dikarenakan mu'jizat itu adalah umurun kharijatun anitaqil basar. Mu'jizat itu adalah perkara-perkara di luar kemampuan manusia yang Allah berikan kepada para rasulnya. Ta'yidan lirusulihi wa nusran lahum, sebagai penguat untuk mereka, para rasul, dan menolong mereka. Maka beliau akan memberikan beberapa contoh mukjizat yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, yang ini semua menunjukkan tentang adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Misalu dzalik ayatu Musa alaihi salam, hina amarahu Allah ta'ala an idrib bi'asaqal bahr. Contohnya adalah tanda kenabian Musa alaihi salam, tatkala Allah memerintahkan untuk memukul laut dengan tongkatnya. Fadarabahu, maka Nabi Musa memukulnya. Fangfalaqasna asra tariqan yabisan, tiba-tiba laut itu terbelah menjadi 12, menjadi jalan yang kering. Laut, air yang ada ombaknya, dipukul pakai tongkat, tiba-tiba menjadi jalan yang kering. Bahkan diceritakan wal ma'u bainahuma kal jibal, air di samping kanan dan kirinya seperti gunung. Ya. Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah sebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-63. Kisah tatkala Nabi Musa alaihi salam dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya laknatullah alaih. Ya. Dalam keadaan terjepit, dihadapkan hadapannya lautan yang sangat luas. Di belakang Fir'aun dan bala tentaranya mengejar. Maka Allah memerintahkan nabinya yang mulia untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Maka langsung seketika itu berubah menjadi jalan. Ya. Contoh yang kedua mukjizat apa yang dilakukan oleh Nabiullah Isa alaihi salam. Ayatu Isa, tanda bukti kenabian Nabiullah Isa alaihi salam. Haitsu kana yuhyil mauta wa yukhrijuhum min kuburihim biiznillah, yang mana Nabi Isa alaihi salam bisa menghidupkan orang yang telah mati dengan izin Allah, dan bahkan mengeluarkan mereka, orang-orang yang telah mati, min kuburihim biiznillah, dari kuburan-kuburan mereka dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayatnya, wa uhyil mauta biiznillah, dan saya menghidupkan orang yang telah mati biiznillah, dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idtukhrijul mauta biiznih, dan tatkala mengeluarkan orang yang telah mati dari kuburnya biiznih, dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua mukjizat Allah berikan kepada para nabinya sebagai penguat untuk mereka para nabi dan sebagai bentuk pertolongan. Ini semua apa? Dalil di sana ada wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mithalu thalis, contoh yang ketiga tentang mu'jizat yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hina talabat minhu Quraisyun ayatan, tatkala orang-orang Quraisy meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu bukti. Ya. Nabi tantang, coba wahai Muhammad, kalau kamu benar-benar nabi, datangkan satu bukti tentang kenabianmu. Fa asara ilal qamar fanfalaqa firqataini fara'ahun nas, maka Nabi langsung menunjuk bulan. Tiba-tiba bulan terbelah menjadi dua, yang seperti ini dilihat oleh manusia. Manusia menyaksikannya. Ya. Disaksikan oleh manusia. Barakallahu fikum. Maka Allah sebutkan dalam hal ini dalam surah Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wansaqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan bulan telah terbelah. Sehingga di antara tanda-tanda hari kiamat adalah terbelahnya bulan. Dan ini sudah terjadi tatkala diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa iya raw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Walaupun mereka melihat tanda yang sangat kuat, ya, tanda kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat kuat, tapi mereka terus berpaling. Bahkan mereka mengatakan ini adalah sihir yang terus-menerus dilakukan. Maka di sini barakallahu fikum, pentingnya kita talabul hidayah, meminta hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena semua hidayah ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca doa, Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi atau qulubana ala ta'atik. Wa'idzat yang membolak-balikan hati. Ya. Wa'idzat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ya. Di atas ketaatan kepadamu. Inilah doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka penting untuk kita senantiasa memohon kepada Allah kesabaran, keistiqomahan. Mohon kepada Allah hidayah. Kalau hidayah belum datang walaupun melihat bukti yang nyata kerasulan, masih menolak, bahkan menuduh dengan tuduhan yang sangat keji. Mengatakan wa yaqulu sihrum mustamir. Mereka orang-orang musyrikin tatkala didatangkan bukti, mengatakan wah ini sihir ini. Inilah yang namanya hidayah. Walaupun sudah didatangkan dalil, penjelasan para ulama, tapi kalau belum dapat hidayah, masih terus menentang. Barakallahu fikum. Maka ini semua adalah dalil-dalil secara nyata tentang adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang pertama kali yang wajib untuk kita imani, mengimani tentang wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dalil secara akal, fitrah, secara syar'i minal kitab wa sunnah, maupun dalil secara his rasa. Sekarang yang kedua yang wajib untuk kita imani, thanian. Terkait dengan beriman kepada Allah, yang kedua, al-imanu birububiyatihi. Mengimani tentang rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting yang seperti ini. Ay bi annahu wahdahu rabbul syarika lahu wa la mu'in. Yang dimaksud mengimani rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya dialah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya Rabb. La syarika lahu, yang tidak ada sekutu bagi Allah, wala mu'in, dan juga tidak ada yang membantu. Iya. Wa rabbu man lahul khalqu, yang dimaksud Rabb di sini adalah yang mencipta, wal mulku yang memiliki kerajaan, wal amr yang memerintah. Fala khaliqa ilallah, wala malika ilallah, tidak ada pencipta yang tidak ada pencipta kecuali Allah. Tidak ada penguasa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Barakallahu fikum. Inilah yang kedua terkait dengan tauhid ar-rububiyah. Seorang mengimani, meyakini bahwasanya dialah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya Rabb yang mencipta, mengatur alam semesta, menghidupkan dan mematikan. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ini. Maka kata beliau, walam yu'lam, dan tidak diketahui, anna ahadan min khalqi angkara rububiyat Allahi subhanahu wa ta'ala. Maka tidak diketahui bahwasanya di sana ada makhluk ada seorang makhluk yang mengingkari rububiyah Allah. Semua itu apa? Mengimani dan meyakini. Illa an yakuna, kecuali di orang-orang yang mukabaran, orang-orang yang sombong. Ghaira mu'takidin bima yakul, dan tidak diyakini atas apa yang dia ucapkan. Ya. Jadi semua makhluk yang ada mengimani tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kecuali mereka orang-orang yang sombong. Kama hasala min Fir'aun, sebagaimana yang terjadi pada diri Fir'aun laknatullah alaih. Hina qal, tatkala Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Fir'aun dengan sombongnya mengatakan sayalah Rabb kalian yang paling tinggi. Ya. Kemudian kepada para pembesar yang mengatakan ya ayyuhal mala'u ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai para malah pembesar, aku tidak mengetahui bagi kalian sesembahan selainku. Ini yang dikatakan oleh Fir'aun la'natullah alaihi. Lakin dzalika laisa an aqidah. Fir'aun mengatakan seperti itu hanya sombong, bukan keyakinan dari dalam hatinya. Hatinya barakallahu fikum tetap meyakini tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah satu-satunya pencipta, pengatur alam semesta, yang menghidupkan dan yang mematikan dan seterusnya. Barakallahu fikum. Oleh sebab itu kata beliau wali hadza, oleh sebab ini kanal musyrikun, maka mereka orang-orang musyrikin yukiruna birububiyatillah. Mereka orang-orang musyrikin menetapkan tentang rububiyah Allah. Ma isyrakihim bihi fil uluhiyah, persamaan mereka berbuat syirik dari sisi peribadatan. Mereka meyakini tatkala ditanya siapa yang menciptakan kalian, memberi rezeki kepada kalian, mereka akan menjawab apa? Allah, ya. Allah, semua itu Allah, ya. Tapi sekali lagi, yang demikian barakallahu fikum hanya sekedar mengakui tauhid rububiyah, ini tidak memasukkan seorang ke dalam Islam. Ya. Barakallahu fik. Sehingga mereka tetap diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka sudah apa? Mengimani tauhid ar-rububiyah. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga sini dalil secara nyata, secara bukti bahwasanya tauhid rububiyah layak fit tidak cukup. Ya. Walihada kanal musyrikuna yukiruna birububiyatillah. Oleh karena ini orang-orang musyrikin mereka meyakini tentang rububiyah Allah. Ma isyrakihim fil uluhiyah. Tapi mereka melakukan kesyirikan dari sisi peribadatan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Sayakuluna lillahi kul afala tadhakkarun. Qul katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang musyrikin, limanil ardu wa man fiha, milik siapakah bumi-bumi ini dan apa yang ada di dalamnya. In kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahuinya. Iya, apa jawaban mereka? Sayaquluna lillah. Niscaya mereka akan mengatakan semua ini adalah milik Allah. Bumi beserta isinya, barakallahu fikum. Kenapa kalian tidak mau sadar? Kenapa kalian terus berbuat syirik? Kalau kalian ngerti, ini semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Syahid di dalam ayat ini bahwasanya mereka orang-orang musyrikin yukiruna birububiyatillah, meyakini tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam ayat lain Allah sebutkan kul marabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Siapakah rob langit-langit yang tujuh dan rob arsy yang agung? Saya quluna lillah. Niscaya mereka akan mengatakan itu semua Allah. Qul afala tattaqun? Kenapa kalian tidak bertakwa? Kalau kalian sudah meyakini itu semua adalah Allah. Barakallahu fikum. Inilah dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin mereka meyakini tauhid ar-rububiyah tadi, tapi tidak cukup keyakinan tauhid ar-rububiyah kalau tidak dibarengi dengan tauhid al-uluhiyah, memurnikan peribadatan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagian manusia justru ada yang hanya sekedar meyakini tauhid al-ar-rububiyah dan meninggalkan tauhid al-uluhiyah. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga yang harus kita imani terkait beriman kepada Allah, al-imanu bi uluhiyatihi, mengimani tentang uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Yang pertama mengimani tentang wujudnya Allah. Yang kedua mengimani rububiyah Allah. Dan sekarang yang ketiga adalah al-imanu bi uluhiyatihi. Abi anna wahdahu al-ilahul haq la syarika lahu. Apa makna al-imanu bi uluhiyah? Yaitu orang tersebut meyakini bahwasanya dialah Allah satu-satunya sesembahan yang benar, yang tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya. Bahwasanya dialah Allah satu-satunya sesembahan yang benar, yang tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang meyakini tauhid ar-rububiyah dituntut pula untuk memurnikan peribadatan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ilahu bima'na al-ma'luh. Al-ilah maknanya adalah ma'luh yang diibadai. Ay, al-ma'bud. Hubban wa ta'ziman. Dibarengi rasa cinta dan pengagungan. Inilah yang harus diperhatikan di dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Harus dibarengi rasa hubban, rasa cinta. Wa ta'ziman, dan dibarengi rasa pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan ibadah sing penting ibadah mboten. Harus dibarengi dengan pengagungan kepada Allah dan dibarengi hubban, kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Tidak ada sembahan yang benar untuk diibadai kecuali Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ini dengan jelas sesembahan kita adalah sesembahan yang satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Di dalam ayat ini Allah sebutkan, tidak ada sembahan yang benar untuk diibadai kecuali Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Barakallahu fikum. Ini yang ketiga, mengimani tentang al-uluhiyah, memurnikan peribadatan hanya untuk Allah. Dan inilah jenis tauhid yang banyak ditentang oleh orang-orang musyrikin. Jenis tauhid yang banyak ditentang oleh mereka, ha'ula'il musyrikun, adalah tauhid al-uluhiyah. Jadi kalau mereka diajak bicara, yang memberi rezeki kepada kita Allah, yang menyembuhkan kita Allah, sepakat mereka. Tapi tatkala mereka diajak untuk memurnikan peribadatan hanya untuk Allah, tinggalkan perbuatan-perbuatan syirik, tinggalkan sekutu-sekutu di dalam ibadah, mereka akan marah. Barakallahu fikum. Sekali lagi, inilah jenis tauhid yang diingkari oleh orang-orang musyrikin. Wa qulu ma takhadha ilahan ma Allah yu'bad min dunillah fa uluhiyatuhu batilah. Maka setiap yang dia orang yang menjadikan ilahan sesembahan bersama Allah, yu'bad yang dia ibadai, maka sesembahan tersebut adalah batil apapun bentuknya. Orang yang beribadah kepada para malaikat itu adalah sembahan yang batil. Malaikat makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan untuk disembah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقَّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Dan demikian itu sungguh Allah subhanahu wa ta'ala dialah sesembahan yang benar. Adapun orang yang menyeru kepada selain Allah, berarti dia telah beribadah kepada sesuatu yang batil, yang keliru. Ya. Wa anallahu wal azizul kabir. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala huwal aliyul kabir. Yang maha tinggi, lagi maha besar. Barakallahu fikum. Inilah keadaan. Ya. Sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, apapun bentuknya adalah batil. Bahkan terkadang sesembahan yang disembah oleh orang-orang musyrikin hanya nama-nama yang mereka tentukan, yang mereka namakan. Sebagaimana Allah sebutkan tentang Allat wal Uzza wal Manah. Allah sebutkan sesembahan mereka itu, in hiya illa asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Itu semua adalah nama-nama yang kalian namakan untuk ya patung-patung tadi, yang dinamakan oleh kalian dan bapak-bapak kalian, dan Allah tidak pernah menurunkan atas hal itu tentang bukti. Sehingga sekali lagi barakallahu fikum, peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah peribadatan yang batil. Inilah yang disebut tauhid al-uluhiyah. Inilah yang ketiga yang wajib kita imani di dalam beriman kepada Allah, yaitu mengimani tauhid al-uluhiyah. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.